Kita meneruskan bacaan buku berikutnya yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebutkan pada pertemuan telah lewat ya, seperti dosa-dosa besar yang beliau sebutkan, seorang berdusta. Ya, nanti kita bahas juga di Mustalah Hadis. Demikian juga seseorang yang dia itu melakukan kesyirikan. Berikutnya beliau sebutkan sekarang, di antara dosa besar berikutnya adalah bab al-asabiyah. Al-asabiyah yaitu fanatik. Fanatik dengan kelompoknya. Fanatik dengan tokohnya. Walaupun menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar. Ini pokoknya kelompoknya dia itu adalah yang benar. Bahkan saya membela dengan darahnya, dengan hartanya. Disebutkan oleh beliau di sini al-asabiyah. Sebagian mengatakan al-asabiyah itu adalah man yad'unnas ilal istima' ala asobatin. Asabiyah itu adalah mengajak manusia untuk berkumpul di kelompoknya, kelompoknya dia. Hari kita berkumpul di kelompok kita, ya, mengerahkan dana, demikian juga kesungguhan untuk keberhasilan kelompoknya. Nah, seperti ini asabiyah. Wa hiya mu'awanah dzulm, juga bisa membantu orang yang dzalim. Yuqatilu li syahwah, berperang untuk syahwatnya itu, untuk kelompoknya. Padahal di atas kebatilan. Kemudian beliau menyebutkan an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, marfu'an. Ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Man qatala tahta rayatin himyah, rayati himyah, barang siapa yang berperang ya di bawah benderanya kelompok, ya umpamanya berperang untuk negara, jangan berperang karena bela negara. Yang nasihat ini termasuk bahaya seorang berperang karena negaranya. Walaupun Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan kalau negaranya itu adalah negara bela tauhid, ya karena tauhid, ya karena tauhidnya. Umpamanya Saudi Arabia umpamanya diserang orang-orang kafir, padahal itu negerinya muwahidin. Kemudian dia berperang untuk membela negaranya karena tauhidnya itu, termasuk mati syahid. Paham? Bukan karena negaranya itu, bukan karena itu semata, tapi karena apa? Karena yang dikandung di dalamnya. Yaitu apa? Ditekannya tauhid, negerinya kaum muslimin dan sebagainya. Bukan sekedar negaranya itu. Bukan semata karena itu, tapi karena apa? Karena yang dikandungi oleh negara tersebut dari membela sunnah dan sebagainya. Tapi kalau kemudian negara itu negara kafir umpamanya, demikian juga bukan negara kaum muslimin umpamanya, nah seperti ini berbahaya. Barang siapa yang dia itu berperang karena di bawah bendera himyah, yakni kelompok kebangsaan atau semisal itu, yaitu asabiyah, mengajak kepada kelompok, au yansuru asabiyah, demikian juga menolong kelompoknya, faqatlatuhu jahiliyah, maka dia terbunuh mati jahiliyah. Termasuk dosa besar, ya termasuk dosa besar. Walaupun tidak kita katakan kemudian dia keluar dari agama Islam, tapi dia melakukan dosa besar, seperti kematian orang-orang jahiliyah. Rawi Muslim, sungguh Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan wali Abu Dawud, sebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, sebutkan oleh Syaikh Albani bahwa hadis ini baik yang dia itu marfu sampai kepada Nabi ataupun mauquf, ini ucapan sahabat ini adalah sahih. Bisa nadin jayid dengan sanad yang bagus. An Ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mauqufan, mauquf apa maknanya? Mauquf ya ini ucapan Abdullah bin Mas'ud saja. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman nasara qaumahu ala ghairil haq," barang siapa yang menolong kaumnya tidak di atas kebenaran, pokoknya membela kaumnya saja, benar atau salah dibela, dolim atau tidak dibela, apalagi di sini bukan di atas kebenaran. Fahuwa kal ba'ir, di sini Nabi SAW beliau mengatakan maka dia seperti ba'ir, seperti onta. Alladhi taradda fi bi'r, yang dia terjatuh kepada sumur, jatuh di sumur, onta ini jatuh ke sumur. Fahuwa yanzi'u bidambihi, maka dia yanzi'u yani mengangkat bidana bihi, ya, dengan ekornya, ya seperti itu. Sebutkan oleh Imam Al-Khathabi, ya, ini seperti seseorang yang waqa'a fil ism, dia terjatuh kepada dosa. Wa halaka, dan hancur. Kal ba'ir, seperti unta. Idza taradda fi bi'r. Ini orang yang membela kelompoknya seperti ini, tidak di atas kebenaran, seperti unta jatuh ke dalam sumur. Fasara yanzi'u, maka dia ingin apa? Yanzi'u yakni yakhruju, ingin keluar. Bidanabihi, dengan ekornya. Tidak mungkin bisa. Ya, masuk sudah ke dalam sumur, keluar ke belakang sulit sekali dengan ekornya. Wala yaqdir ala khalas, dan tidak mampu untuk kemudian lepas darinya. Ini termasuk dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan, seorang berperang karena kelompok, ya. Au yuqatilu suja'atan, kata berperang karena keberanian. Fa ayu, maka di mana yang dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa ya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk kalimat Allah itu tinggi, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Insyaallah sampai di sini kita baca buku berikutnya. Ingatkan dulu.